Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita masih dalam bab Al-Muraqabah, bab yang menjelaskan kepada kita hendaknya bagi seorang muslim atau muslimah senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ma'asyiral muslimat rahimani wa rahmatullahi jami'an, kita masih dalam penjelasan ayat yang keempat dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-14 yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala di dalam bab Al-Muraqabah ini, di mana ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala di dalam surat Al-Fajr ini beliau membawakan tiga kisah dari umat-umat terdahulu, yakni dari kaum Tsamud dan kaum 'Ad dan juga Fir'aun. Ya mana ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketiga umat ini mereka merupakan umat yang melakukan perbuatan melampaui batas semasa hidup mereka, melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula mengingkari Rasul yang diutus di tengah-tengah mereka, sehingga menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan azabnya, hukuman kepada mereka atas perbuatan yang mereka lakukan, kesombongan dan tindakan melampaui batas, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus atau mengirim atau mengazab mereka dengan azab yang sesuai dengan keadaan mereka. Taib. Yang mana kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, semua ini menjelaskan kepada kita bahwa apa yang dilakukan oleh seorang hamba, baik kebaikan maupun keburukan, ini tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk satupun di muka bumi ini, baik yang di langit maupun di bumi, di lautan, semuanya tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui, atau ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi hamba-hambanya. Maka ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebagaimana kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. hamba tersebut akan dimudahkan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam dia mempertahankan al-haq atau mengamalkan al-haq, maka senantiasa dia diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang melakukan tindakan melampaui batas, melakukan perbuatan kezaliman, maka dia pun tidak luput dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia tidak akan lepas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ini maupun nanti di akhirat, yang hal yang demikian ini disebabkan tindakan melampaui batas yang dia lakukan atau kezaliman yang dia perbuat. Sebagaimana dalam kisah kaum Tsamud dan kaum 'Ad, dan yang terakhir berkaitan dengan kisah Fir'aun. Naam, di mana Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimallahu taala menyebutkan perbuatan Fir'aun yang dia bahkan mengakui atau mengingkari rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selaku Rabb, selaku ilah, sesembahan yang hak. Ini diingkari oleh Fir'aun. Bahkan Fir'aun mengatakan bahwasanya dia adalah Tuhan. Dan ini merupakan tindakan melampaui batas. Ditambah lagi dia melakukan tindakan kezaliman kepada Bani Israel. Naam, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihi salam kepada Fir'aun untuk memperingatkan Fir'aun atas tindakan melampaui batas yang dia lakukan dan kezaliman yang dia perbuat, agar dia berhenti dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam mengutus Nabi Musa alaihi salam kepada Fir'aun, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam dalam mendakwai Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kepada Nabi Musa alaihi salam untuk mengucapkan ucapan yang lembut kepada Fir'aun agar hatinya itu tersentuh dan menerima apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan ini di antara uslub manhaj dalam berdakwah. Naam, yang namanya berdakwah, asal dalam berdakwah itu dengan lemah lembut, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini asal dalam berdakwah. Walaupun terkadang dibutuhkan yang namanya ketegasan. Dan kedua perkara ini dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para salafus saleh dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti ketiga generasi ini. Maka kita akan mendapati dalam mereka mendakwahkan syariat Islam, mendakwahkan agama Islam, mendakwahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengedepankan yang namanya ar-rifqu wal-lin, lemah lembut dalam berdakwah. Dan mereka tidak melupakan yang namanya tegas dalam berdakwah. Yakni mereka menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yakni yang namanya kita berdakwah ini dibutuhkan yang namanya kelemah lembutan dan juga ketegasan. Walaupun asal dari yang namanya dakwah itu dengan lemah lembut, sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam untuk berdakwah kepada Fir'aun dengan ucapan-ucapan yang lembut, ucapan-ucapan yang baik. Namun hal yang demikian tidaklah menjadikan Fir'aun mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Baik. Bahkan dia menantang Nabi Musa alaihi salam. Namun apa yang terjadi? Tantangannya itu justru menjadikan dia kalah. Bahkan tukang sihir yang dia panggil untuk melawan Nabi Musa alaihissalam, sebaliknya mereka beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, dikarenakan mereka, para tukang sihirnya Fir'aun, tatkala melihat mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka mengetahui dengan pasti bahwasanya itu bukanlah sihir. Yani apa yang dibawa oleh Nabi Musa berupa mukjizat itu bukanlah sihir, namun benar-benar itu adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga menjadikan mereka tukang sihirnya Fir'aun serentak beriman dengan apa yang mereka lihat dari Nabi Musa alaihissalam. Maka ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, hal yang demikian menjadikan Fir'aun menjadi murka, sehingga dia pun mengancam kepada tukang sihir yang tadi dia panggil, yang mereka telah mendapatkan hidayah beriman dengan apa yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Dia ancam, Fir'aun mengancam dengan akan dipotong tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka dengan silang, setelah bersilang. Kaki kanan dipotong, tangan kanan dipotong, kemudian kaki kirinya dipotong secara bersilang. Namun hal yang demikian ini tidak menjadikan tukang sihir tersebut atau para tukang sihir tadi yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala pun ya tidak membuat mereka dengan ancaman Fir'aun tadi menjadikan mereka itu kufur, tidak. Demikian ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, manakala keimanan telah masuk dalam hatinya seorang hamba, maka segala sesuatu yang mungkin itu menyakitkan dirinya atau menjadikan dia kehilangan dunianya, maka dia akan relakan semua itu dalam mempertahankan keimanan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan pada dirinya. Taib. Setelah mereka, yakni para tukang sihir, beriman dengan apa yang bawa Nabi Musa alaihissalam, maka Fir'aun berencana untuk menghukumi Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Maka mereka pun, yakni Nabi Musa alaihissalam dan juga Bani Israel, mereka keluar dari Mesir, yang mana tatkala di tengah perjalanan mereka, mereka dihadapkan dengan lautan, lautan merah, Bahrul Kulzum, yang mana di belakang mereka adalah Fir'aun dan bala tentaranya, sehingga menjadikan Bani Israel tatkala itu melihat keadaan yang demikian, mereka mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak bisa lagi kemana-mana. Taib. Namun hal yang demikian justru menjadikan keimanan yang ada pada Nabi Musa alaihissalam itu bertambah. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, yakni mereka Fir'aun, mereka tidak bisa menguasai kita, karena bersama denganku Rabbku yang akan memberikan petunjuk. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, keadaan mereka para anbiya wal mursalin. Dan begitu pula orang-orang saleh yang yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala mereka berada di saat-saat yang terdesak, maka ini justru menjadikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat, semakin yakin mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan menelantarkan hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar jujur dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, sehingga terbelalah lautan tersebut menjadi 12 belahan. Yang mana terbelahnya lautan tersebut menjadi 12 belahan ini sesuai dengan kabilah yang ada pada Bani Israel, yang mana tatkala itu mereka adalah 12 kabilah. Sehingga masing-masing dari kabilah Bani Israel tersebut, mereka melewati ya masing-masing lautan yang telah terbelah tersebut. Bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama, lautan yang terbelah tadi seakan-akan gunung yang tinggi, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan celah antara 12 belahan lautan tersebut, sehingga mereka Bani Israel satu dengan yang lainnya bisa melihat saudaranya. Tayyib. Ini merupakan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sehingga tatkala Nabi Musa alaihissalam dan juga Bani Israel atau orang-orang yang bersama dengan beliau telah sampai di seberang lautan, kemudian Fir'aun pun menyusul. Maka tatkala Fir'aun dan juga bala tentaranya seluruhnya telah masuk ke dalam lautan tersebut, Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan lautan itu kembali. Sehingga lautan yang tadi terbelah akhirnya menutup dan membinasakan seluruh ya bala tentara Fir'aun beserta Fir'aun. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, falamma antaha Musa wa qaumuhu kharijina dakhala Fir'auna wa qaumuhu falamma takamalu amara Allahu al-bahra an ya'uda ala halihi fantabaqa alaihim. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, maka tatkala Nabi Musa alaihissalam dan juga kaumnya telah keluar dari lautan tersebut, maka masuklah Fir'aun dan juga bala tentaranya. Maka tatkala mereka semuanya telah berada dalam lautan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan laut, atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lautan tersebut untuk kembali sebagaimana semula, sehingga tertutuplah ya tenggelamlah Fir'aun dan juga bala tentaranya. Kemudian beliau mengatakan, wa kana banu Israil min shiddati khawfihi min Fir'aun waqa'a fi nufusihim anna Fir'auna lam yughriq. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, Bani Israel saking takutnya mereka terhadap Fir'aun ya, sehingga tatkala Fir'aun itu dan bala tentaranya telah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka Bani Israel itu mengatakan atau mereka mengira bahwasanya Fir'aun belum tenggelam. Ini saking takutnya mereka Bani Israel terhadap Fir'aun. Fa azharallahu jasada Fir'auna ala sathil ma. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menampakkan jasadnya Fir'aun di permukaan lautan. Yakni untuk Allah Subhanahu wa taala meyakinkan kepada mereka Bani Israel bahwasanya Fir'aun itu benar-benar telah mati. Taib. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Yunus ayat yang ke-92. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini, yakni hari di mana Fir'aun dia ditenggelamkan bersama bala tentaranya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, litakuna liman khalfaka ayah, untuk badanmu tersebut menjadi suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yakni agar kita kaum muslimin bisa mengambil ibrah dengan apa yang menimpa Fir'aun atas tindakan melampaui batas yang dia perbuat di muka bumi ini. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara hikmah bahkan sampai sekarang kita bisa mendapati jasadnya Fir'aun itu masih utuh. Naam, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala ya tidak menjadikan jasadnya Fir'aun itu tenggelam sebagaimana bala tentaranya yang lainnya, di antara hikmahnya ialah agar kita bisa mengambil ibrah pelajaran atas apa yang menimpa Fir'aun dikarenakan perbuatan melampaui batas yang dia lakukan. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran berkaitan dengan umat-umat terdahulu bahwasanya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim dari kisah-kisah mereka orang-orang yang salih maupun mereka orang-orang yang zalim, ini agar kita orang-orang yang datang setelah mereka bisa mengambil ibrah pelajaran dari kisah mereka tersebut. Adapun dari kisah mereka orang-orang saleh, agar kita mengetahui bagaimana mereka orang-orang saleh tersebut, ya, bisa mempertahankan keimanan mereka, diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekaligus sebagai hiburan bagi kita kaum muslimin, bagaimana ujian musibah yang menimpa mereka sehingga tatkala kita ditimpa musibah, ditimpa ujian, terlebih lagi tatkala kita berada di atau dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, berusaha mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita ditimpa berbagai macam ujian yang mana ujian tersebut datang dari orang lain bahkan atau juga dari keluarga kita sendiri. Ujian tersebut menimpa harta kita, jabatan kita. Maka kita bisa melihat bagaimana orang-orang terdahulu dalam memperjuangkan al-haq, dalam mengamalkan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka adalah orang-orang yang telah mengalami ujian yang telah menimpa diri kita. Maka dengan apa yang kita pelajari dari mereka tersebut, ini menjadi hiburan bagi kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kita bukanlah orang pertama kali yang ditimpa musibah atau ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang lebih saleh, orang-orang yang lebih baik daripada kita yang mendapatkan sekian macam ujian. Sehingga yang demikian ini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah bisa menjadikan hati kita semakin tenang dan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, begitu pula yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau berkaitan dengan keadaan orang-orang zalim. Azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan bagi mereka, maka ini sebagai ibrah bagi kita semuanya, jangan sampai kita terjatuh pada amalan-amalan yang mereka lakukan yang menjadikan mereka itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan berkaitan dengan kaum Samud, kaum Ad dan juga Fir'aun. Ini sebagai pelajaran, jangan sampai kita mengikuti jejak mereka sehingga menimpa kita apa yang menimpa mereka. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya makhluk Allah Subhanahu wa taala atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, baik yang saleh maupun orang-orang yang dia itu melakukan kemaksiatan, kezaliman, maka masing-masing dari mereka akan mendapatkan apa yang mereka perbuat, karena mereka tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, fata'ammal ha'ula'il umam as-salasa alladzina hum fi ghayati at-tughyan. Maka hendaklah engkau mencermati, memperhatikan tiga umat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang telah kita baca, yakni kaum Samud, kaum Ad dan juga Fir'aun. Coba kita cermati kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. atas tindakan melampaui batas yang mereka lakukan. Kaifa akhadahumullah azza wa jalla wa kana lahum bil mirsad wa kaifa ahlaku bimithli ma yaftakhiruna bihi. Maka kata beliau, coba kita cermati kisah-kisah mereka, orang-orang terdahulu yang Allah subhanahu wa ta'ala binasakan mereka atas tindakan melampaui batas yang mereka lakukan. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi mereka, yang mana hal ini menjelaskan kepada kita kaum muslimin bahwasanya orang-orang yang zalim tidak lepas dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa ahlaku bimithli ma yaftakhiruna bihi, dan demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat mampu untuk membinasakan orang-orang yang semisal dengan mereka. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya dalam kisah umat-umat terdahulu ini terdapat ibrah bagi kita semuanya, agar kita kaum muslimin jangan sampai terjatuh pada kezaliman yang menjadikan mereka dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita pun dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan kita melakukan sebagaimana perbuatan mereka. Beliau mengatakan, faqawmu ad qalu man ashaddu minna quwah fa'uhliku birrih wa hiya aslan natifatun wa sahlatun. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, coba kita lihat kepada kaum Ad, di mana mereka mengatakan, siapakah yang lebih kuat daripada kita kekuatannya, yakni sombong dengan kekuatan mereka, kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka dari nikmat jasad yang begitu kuat, sehingga menjadikan mereka sombong atas kenikmatan tersebut. Mereka lupa bahwasanya yang menjadikan mereka kuat adalah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ucapan mereka ini menjadikan sebab Allah subhanahu wa ta'ala pun membinasakan mereka, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala binasakan mereka dengan angin, yang mana kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang namanya angin ini pada asalnya adalah sesuatu yang lembut, ya, namun lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala binasakan kaum Ad yang merasa bangga dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka dari nikmat jasad yang kuat. Allah subhanahu wa ta'ala binasakan mereka dengan angin yang begitu lembut, ya, yang angin yang pada dasarnya adalah sesuatu yang lembut. Allah binasakan kaum Ad dengan angin tersebut. Wa qaumus salih, demikian pula kaumnya salih, kaumnya Nabi Salih alaihi salam, kaum Samud, uhliku birrajfati wassayhah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan kaum salih, di mana mereka dibinasakan dengan goncangan, yakni dengan gempa dan juga suara. Ya mana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh mereka para ulama, ya, suara yang dikirimkan kepada mereka kaumnya salih, kaumnya Nabi Salih alaihi salam, ini menjadikan jantung-jantung mereka itu putus. Azab yang begitu pedih. Hal ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah tidak lain dikarenakan tindakan melampaui batas yang mereka lakukan. Dan sekali lagi, hal yang demikian ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang zalim, seberapa besar kezaliman yang mereka lakukan atau selama apapun kezaliman yang mereka lakukan, ketahuilah bahwasanya kezaliman yang dia perbuat tersebut tidak luput dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang dia lakukan, maka niscaya akan dia temukan balasannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada balasan yang paling pedih yang paling menyakitkan dibandingkan balasan bagi seorang yang zalim nanti di hari kiamat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang telah kita pelajari, yang kita baca berkaitan dengan umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak ada satu makhluk pun yang mereka luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, baik orang yang saleh maupun orang yang zalim, semuanya masing-masing diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan sesuai dengan perbuatan mereka masing-masing. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan, wa fir'aunu uhlika bil ma'i wal gharq. Adapun Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala binasakan dia dengan air dan Allah Subhanahu wa taala jadikan dia tenggelam. Wa kana yaftakhiru bil ma', yang mana Fir'aun ini dia adalah orang yang berbangga-bangga dengan air yang dia miliki atau yang dia kuasai. Yaqulu liqaumihi, di mana Fir'aun dia berkata kepada kaumnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Kata Fir'aun, alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Fir'aun berkata kepada kaumnya, bukankah aku ini adalah pemilik negeri ini yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai? Tidakkah kalian melihat? Yakni dia berbangga dengan kekuasaan yang ada pada dirinya dan sungai-sungai yang ada pada kekuasaannya. Am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin. Kemudian dia mengatakan, bukankah aku ini lebih mulia dibandingkan laki-laki yang hina ini? Yakni yang dimaksud dengan laki-laki yang hina ialah Nabi Musa alaihissalam. Lihat bagaimana Fir'aun dia menghinakan Nabi Musa alaihissalam dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya dari kekuasaan, na'am, dan juga sungai-sungai yang ada pada dirinya, sehingga menjadikan dia menghinakan Nabi Musa alaihissalam. Walayakadu yubin, yang mana dia katakan Nabi Musa ini adalah orang yang ini tidak fasih dalam berucap. Falaula ulqiya alaihi aswiratun min zahabin aw jaa ma'ahu almalaikatu muqtarinin. Kalau seandainya saja dia, yakni Nabi Musa itu, diberikan perhiasan dari emas, ya, atau datang bersamanya itu seorang malaikat yang menyertainya. Ucapan-ucapan ini yang diucapkan oleh Fir'aun adalah ucapan untuk merendahkan Nabi Musa alaihissalam, ya, agar kaumnya meninggalkan Nabi Musa alaihissalam. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang melakukan melampaui batas. Naam, maka orang-orang yang mereka menolak al-haq sehingga menjadikan dia memusuhi al-haq dikarenakan takut hilangnya jabatannya atau harta yang dia miliki, maka dia memiliki kesamaan, keserupaan dengan Fir'aun. Terlebih lagi kalau dia menghina orang-orang yang berada di atas al-haq sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, fa aghraqahu Allah taala bil ma, maka Allah Subhanahu wa taala pun membinasakan, menenggelamkan Fir'aun dengan air. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Beliau mengatakan, fahadhihi jumlatun ma tayassara ilaihi hadhihi al-ayatul karimah inna rabbaka labil mirsad. Maka inilah penjelasan, naam, yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, yakni dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, faedah yang bisa kita ambil, yang kita baca dari penjelasan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala berkaitan dengan surat Al-Fajr ayat yang ke-14 yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab Al-Muraqabah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang disampaikan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufiknya untuk senantiasa berada di atas al-haq sampai kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.